السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، حاضرين صدراكم كمسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله، hanya dengan taufik dan inayah dari Allah Tabaraka wa ta'ala, hingga malam hari ini kita bisa kembali berjumpa di masjid ini untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya di atas ketakwaan dan keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Di malam hari ini kembali kita bisa duduk bermajlis ilmu, berbagi satu dengan yang lainnya dari mutiara-mutiara ilmu yang diwariskan oleh para ulama kita rahimahumullahu jami'an. Tentu kita senantiasa berharap dan senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, terkhusus ni'matu al-iman, kenikmatan berupa iman di dalam kalbu, keimanan kepada Allah, kecintaan kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan adanya keinginan dan keseriusan untuk mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu ad-din, warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu Al-Qur'an dan ilmu sunnah, yang itu merupakan jalan keselamatan, kunci kesuksesan dan kebahagiaan setiap manusia di dunia, terlebih di akhirat kelak. Para hadirin saudaraku kaum muslimin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahallahu azza wa jal, di mana kita masih di dalam bab al-muraqabah, bab tentang pengawasan Allah Azza wa Jal terhadap hamba-hambanya, di mana kita telah sampai pada hadis yang ketujuh di dalam bab ini. Maka di kesempatan malam hari ini kita akan membaca hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-8 biiznillahi ta'ala. Wa yaqulu al-imam al-hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, haditsun hasanun rawahu at-tirmidhiyyu wa ghairuhu. Hadis yang ke-8 diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, di antara tanda bagusnya keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, yaitu ia meninggalkan hal-hal yang tidak ada urusannya dengannya. Dia meninggalkan perkara-perkara yang bukan urusannya, bukan kepentingannya. Ini adalah tanda bagusnya keislaman seseorang. Hadis ini dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu hadis yang derajatnya hasan. Hadis yang derajatnya hasan termasuk hadis-hadis yang sahih, hadis yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk beramal, hadis yang boleh untuk diamalkan. Hanya saja para ulama mereka menyebutkan sekian mustalahatil hadis, sekian istilah-istilah hadis. Wa illa hadis itu hanya dua jenis hadis, yang sah yang bisa diamalkan dan hadis yang tidak sah atau hadis yang dhaif. Namun di sana ada sekian istilah al hadis, istilah-istilah hadis yang ini juga perlu diketahui oleh kaum muslimin, para penuntut ilmu, agar mereka faham tentang derajat dan kedudukan hadis. Kenapa para ulama menyebutkan yang demikian ini? Menyebutkan hadis ini hadis sahih, hadis ini hadis yang hasan, disahihkan, dihasankan, dikuatkan, dan seterusnya ditarjih. Kenapa? Karena di sana ada hadis-hadis yang lemah atau bahkan hadis-hadis yang palsu yang tersebar di tengah-tengah umat, bahkan sengaja hadis-hadis yang palsu tersebut dibuat untuk ditebarkan di tengah-tengah umat untuk menipu umat. Dan itu dilakukan. Dan itu dilakukan bahkan dinyatakan oleh para pemalsu hadis. Para pemalsu hadis demikian. Dan hendaknya kita berhati-hati. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, hendaklah kita berhati-hati dari orang-orang yang senantiasa memalsukan hadis, senantiasa membuat-buat hadis, terkhusus dari kalangan kaum rawafid, kaum syiah rafidah. Dan itu ma'ruf, dan itu sesuatu yang sangat maklum diketahui dari mereka, karena mereka kaum syiah adalah kaum yang sangat pendusta, dan agama mereka agama yang dibangun di atas kedustaan, yang mereka namakan dengan taqiyah, itu adalah kedustaan. Sehingga wajar kalau muncul berbagai macam hadis-hadis dari mereka, terkhusus hadis-hadis yang menyerang para sahabat, hadis-hadis yang mencerca dan menjatuhkan kredibilitas, wibawa dan kehormatan para sahabat, bahkan termasuk istri-istri Nabi radhiyallahu ta'ala anhunna, dengan sekian hadis yang mereka buat. Maka hati-hati. Oleh karena itu para ulama senantiasa menyebutkan literatur dari hadis. Hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Fulan dalam kitabnya ini, ya, nomor sekian dalam juz sekian. Itu disebutkan. Minimalnya disebutkan imam yang meriwayatkan hadis tersebut sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Rawahu Tirmidzi dan yang lainnya. Sehingga seorang ketika ingin mencari tahu, mengcross check, memastikan apakah hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, mudah, dia bisa kembali melihat kitab Sunan At-Tirmidzi. Kalau disebutkan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, berarti itu di dalam kitabnya, ya, kitab Sunan At-Tirmidzi. Sudah, dia buka kitab Sunan, dia cari hadis itu, ketemu. Demikian pentingnya barakallahu fikum kita mengetahui yang seperti ini di zaman-zaman yang penuh kedustaan dan penuh dengan pemalsuan, agar kita selamat. Jangan sampai kita menyangka itu adalah hadis, itu adalah sabda Nabi, itu adalah ucapan Nabi, ternyata bukan. Kita menganggap itu adalah ucapan Nabi, kita jadikan sebagai landasan beramal, kita yakini hadis tersebut, kita yakini itu adalah ucapan Nabi, padahal bukan. Sementara Nabi SAW telah mengancam di dalam sabdanya, man qala anni ma lam aqulhu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berkata tentangku yang bukan dari ucapanku, dia berkata dariku yang itu hakikatnya bukan dariku, bukan ucapanku, tapi dia mengklaim, dia mengaku itu adalah ucapan Nabi, dengan enteng, dengan mudahnya, dengan gampangnya dia menyatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah. Ternyata Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengucapkan yang demikian, tidak bersabda dengan sabda demikian. Maka Nabi mengancam, persiapkan tempat duduknya di api, dari api neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Hadis ini di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, min husni islamil mar'i, di antara ciri dan tanda bagusnya Islam seseorang. Kalau berbicara tentang Islam, maka makna Islam itu adalah al-istislamu lillah. Makna Islam adalah istislamu lillah, yakni menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jal, zahiran wa batina. Zahiran wa batin, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, zahir dan batin. Adapun secara zahir, yaitu seorang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan menunaikan ketaatan kepadanya, dengan beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala, dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua jenis ibadah. Itulah istislam yang tam, yang sempurna. Itulah istislam, penyerahan diri yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu dia menyerahkan ibadah, semua jenis ibadah, baik ibadah badaniyah ataukah ibadah qalbiyah ataukah ibadah maliyah, semuanya itu dia persembahkan, dia tujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah jalla wa ala huwal mustahiqqu lil ibadah. Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, yang pantas dan yang benar diibadahi semata, tidak yang lainnya. Sehingga ketika dia sholat, sholatnya hanya kepada Allah, rukuk sujud hanya kepada Allah, ketika dia haji, berhaji itu untuk Allah, mencari keridhaan Allah, mencari keutamaan dan pahala di sisinya. Ketika dia berpuasa, ketika dia berinfak sadaqah, ketika dia berjihad, ketika dia beramar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya dari berbagai jenis ibadah dan ketaatan, dia persembahkan, dia niatkan hanya untuk Allah Azza wa Jal. Itulah al-istislam zahir. Adapun al-istislamu al-batin, yaitu dia menyerahkan dirinya atau menyerahkan kalbunya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia memperbaiki imannya dan akidahnya. Dia memperbaiki dan meluruskan iman dan akidahnya. Imannya dia luruskan. Di dalam masalah iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada takdir, iman kepada hari akhir, iman terhadap surga dan neraka, iman terhadap hari kebangkitan, iman terhadap alam kubur dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam kubur, dan seterusnya dari berbagai keimanan yang wajib diimani. Demikian pula terkait dengan al-i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Keyakinan bahwasanya para nabi itu adalah ma'sumun, orang manusia-manusia yang ma'sum, dijaga oleh Allah dari dosa dan kesalahan. Keyakinan bahwasanya para sahabat itu adalah manusia terbaik, manusia-manusia pilihan Allah. Mereka adalah figur-figur teladan umat. Ini harus diyakini. Keyakinan bahwasanya istri-istri Nabi adalah wanita-wanita suci, pilihan Allah, wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang salihah, yang qanitah, yang senantiasa taat kepada Allah, yang jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Ini harus diyakini. Siapa yang meyakini dengan keyakinan yang sebaliknya? Meyakini bahwasanya para sahabat itu manusia-manusia jelek dan seterusnya, maka sungguh dia belum dikatakan seorang yang yastaslimu qalbahu ilallah, ya. Dia belum berislam dengan hatinya, dengan imannya, dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita semuanya kaum muslimin, kaum mukminin, untuk beristislam kepada Allah. Karena itulah makna al-Islam. Makna agama kita agama Islam, agama yang kita peluk, yang kita anut, yaitu hendaknya kita beristislam kepada Allah secara zahir dan secara batin. Dua-duanya, zahir dan batin. Maka diantara tanda bagusnya keislaman seseorang, diantara tanda bagusnya keislaman seseorang dan Islamnya itu menjadi sempurna, yaitu tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan perkara-perkara yang bukan urusannya, bukan kepentingannya, ya, tidak ada urusan dia tentang perkara itu, sehingga dia tinggalkan hal-hal yang memang tidak ada kepentingannya, yang disebut oleh para ulama yaitu perkara-perkara fudulat, ya, perkara-perkara yang tambahan tidak ada faedahnya, fudul. Bukan bagian dia, bukan urusan dia, tidak ada manfaat untuk dia, tidak ada manfaat, atau manfaatnya itu sangat kecil dibandingkan jika dia meninggalkannya, dia tidak, ya, mengurusinya, itu manfaatnya lebih besar. Ini pengajaran yang luar biasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar setiap muslim hendaknya berislam dengan benar, menyempurnakan keislamannya, di antara bentuknya dan upaya yang dia lakukan yaitu meninggalkan perkara-perkara yang bukan urusan dia, yang bukan urusannya. Barakallahu fiik. Sehingga demikian, contoh perkara yang bukan urusan dia, yang juga ini subhanallah terjadi di tengah-tengah umat, yang semestinya ini tidak boleh terjadi, yang hendaknya kita berupaya satu dengan yang lainnya menasehati tentang permasalahan ini, yaitu apa? Permasalahan menebarkan aib-aib sebuah keluarga atau sebuah rumah tangga, atau apa yang ada yang terjadi antara seorang suami dan istri tentang kehidupan rumah tangganya. Ya, apa urusannya? Apa urusannya kita mencari tahu urusan rumah tangga dia? Dia begini, suaminya begini, istrinya begini, dia punya ini, dia punya itu. Apa urusannya kita? Yang diperintahkan dan dianjurkan dalam Islam, hendaknya kita masing-masing pribadi muslim memperhatikan dirinya, memperhatikan keluarganya, memperhatikan anak istrinya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, wahai para ayah, para kepala rumah tangga, Allah perintahkan apa? Bentengi diri kalian pertama kali dan anak istri kalian dari neraka. Artinya kalian urusi diri kalian dan keluarga kalian agar selamat dari neraka Allah, dari azab Allah. Sudah urusi itu. Mengurusi keluarganya, membenahi anak istrinya, mendidik mereka dengan baik, mengajarkan mereka pengajaran-pengajaran Islam, adab-adab Islamiyah, dan seterusnya. Sehingga ketika masing-masing pribadi muslim wa muslimah memperhatikan urusan dirinya, urusan keluarganya, maka masya Allah kebaikannya akan muncul. Akan tapi sebaliknya, ketika justru yang terjadi adalah lebih mementingkan urusan orang lain yang dia tidak punya kepentingan di situ, dia tidak diminta untuk berandil, memberikan masukan dan seterusnya, tidak, tapi dia berupaya sendiri, ya, masuk dalam urusan orang lain, masuk dalam urusan rumah tangga orang, berbicara, menilai dan seterusnya, menebarkan. Selain ini adalah suatu perkara yang dilarang, ini juga perkara yang sia-sia, yang justru akan melalaikan dia dari berbagai aib dan kekurangan dia dan keluarganya. Barakallahu fikum. Sehingga Islam mengajarkan kita akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, yaitu hendaknya kita memperhatikan diri kita. Ini bukan maknanya kemudian kita tidak peduli dengan tetangga, tidak peduli dengan saudara, tidak peduli samping kanan, samping kiri. Bukan. Bab kepedulian, bab ta'awun, kerjasama, itu lain pembahasannya. Artinya itu ada urusan dia, ada kepentingan dia. Membantu tetangganya ketika tetangganya sakit, dibantu, diantarkan ke rumah sakit, dibelikan obat, diberikan saran ini dan itu. Ini suatu yang terpuji, ini suatu yang mulia, ini suatu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab yang lain. Namun bab ini, yaitu masuk dalam urusan orang, urusan rumah tangga orang yang dia tidak memiliki kepentingan di situ, tidak ada urusan dengannya, maka ini suatu perkara yang tercela. Ini akan merusak keislamannya dan ini akan melalaikan dia dari aib-aib dan kekurangan dirinya dan keluarganya. Lebih dari itu, juga akan melelahkan dia. Seorang yang sibuk mencari kekurangan atau mencari atau mengurusi urusan-urusan orang, maka dia akan lelah. Dia akan lelah dan dia akan tersibukkan dengan urusan-urusan itu. Lelah dia. Berbeda ketika seorang hanya mengurusi dirinya, mengurusi keluarganya, dia lebih konsen. Dia benar-benar serius. Dia benar-benar mencurahkan pikirannya, kemampuannya, daya upayanya untuk membenahi dan memperbaiki keluarganya. Maka masya Allah akan terwujud adalah kebaikan. Ketika masing-masing keluarga, masing-masing rumah tangga kaum muslimin itu baik, maka akan tercipta masyarakat yang baik dan kuat, masyarakat yang kokoh. Persatuan akan nampak, terlihat dan akan kuat, al-ukhuwah. Sehingga ini tadi kita katakan, jangan sampai kita salah memahami bahwasanya sikap meninggalkan urusan yang bukan urusan dia ini bukan maknanya kemudian tidak boleh ta'awun, tidak boleh bekerja sama, tidak boleh memperhatikan dan membantu urusan orang lain. Bukan maknanya kemudian kita masing-masing dengan diri kita, kita na'am hanya mementingkan urusan kita saja, kemudian urusan orang banyak kita tinggalkan. Bukan. Jika itu urusan kebersamaan, kerja bakti, musyawarah, ini dan itu untuk kepentingan bersama, ya itu sesuatu yang dianjurkan. Membantu tetangga misalnya, tetangganya mendapatkan musibah, walaupun dia tidak meminta, tapi itu adalah kewajiban kita. Kewajiban seorang tetangga untuk membantu tetangganya, memberikan keamanan, kenyamanan, itu dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada sahabatnya, jika engkau idza tabakhta maraqatan fandur jiranak, jika kamu masak kaldu, maraqah, kaldu itu biasanya banyak kuahnya, fa'aktsir ma'aha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyak kuahnya. Maka perhatikan tetangga-tetanggamu dan bagilah. Walaupun dagingnya cuma sedikit, tapi kuahnya bagi. Perhatikan pengajaran, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk peduli dengan tetangga, peduli dengan saudara kita kaum muslimin. Namun jika dalam masalah-masalah yang bukan urusan dia, bahkan ketika dia masuk dalam urusan itu, justru tetangganya atau orang lain itu merasa terganggu, merasa terusik. Misalnya mereka lagi berbicara urusan tertentu, dia datang nimbrung, ada apa sih? Pengin tahu. Kalian apa sih? Ceritakan dong, sampaikan ini dan itu. Nah, ini namanya fudul, dalam bahasa Arab dikatakan fudul, suka cari tahu. Akhirnya nanti jadi berat. Kamu ya sudah, nih kamu saya tugaskan ini, akhirnya berat, sibuk kan, tersibukkan dia. Yang mestinya tadinya dia ada waktu longgar, kosong, dia bisa beribadah, dia bisa duduk bersama keluarganya. Karena ingin ikut campur tadi, justru tersibukkan, justru dia lelah. Kan gitu. Nah, kecuali dia diminta atau perkara-perkara yang memang itu ada kewajiban dia atau ada anjuran untuk dia bergabung di situ dan bekerja sama bertahun, maka itu tidak mengapa. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Hadis yang terakhir, yang kesembilan, qala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala an Umar radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qaal la yus'alu ar-rajulu fima daraba imra'atahu, rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yus'al, jangan ditanya atau tidak ditanya seorang suami ketika dia memukul istrinya. Hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi, rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Namun hadis ini dipelajari oleh para pakar-pakar hadis, dan mereka menghukumi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Nah, apakah Imam Nawawi tidak tahu hadis ini dhaif? Ya mungkin yang sampai kepada beliau demikian di masa itu. Ya, yang beliau tahu mungkin hadisnya sahih. Ternyata ada pengkajian berikutnya para ulama dengan adanya, dengan dimudahkannya berbagai literatur, manuskrip-manuskrip kitab-kitab asli, dipelajari, dikaji, ternyata hadis ini hadis yang lemah dengan berbagai sebab. Bisa karena sebabnya itu dari sisi sanadnya atau dari sisi matannya. Ya. Barakallahu fikum. Ternyata hadis ini adalah hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Apa makna hadis ini secara global? Secara global makna hadis ini yaitu seorang pria, yaitu seorang suami yang bertakwa, seorang suami yang bertakwa, yang terkenal sudah. Terkenal dia seorang yang taat, yang bertakwa, yang berakhlak karimah, yang masya Allah penyabar. Nah, ketika dia memukul istrinya, sudah jangan ditanya. Artinya kenapa kok memukul istrinya? Artinya ketika dia memukul istrinya, menunjukkan bahwasanya memang itu pukulan yang memang sudah mendidik. Suatu pukulan yang memang itu sudah sampai tahapannya demikian. Karena memang memukul istri itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahapan tertentu. Tidak kemudian setiap ya istrinya melakukan kesalahan dipret, dipukul. Tidak. Tidak. Tapi ada tahapannya yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa. Allah katakan wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan wanita-wanita yang kalian wahai para suami mengkhawatirkan penentangan mereka, nusyuz, mereka itu akan menentang kalian. Berarti di sana ada wanita-wanita, istri-istri yang memang penentang. Ada. Ya, istri yang enggak taat. Bahkan kita tahu sendiri di antara para nabi ada istrinya yang menentang dan kafir. Iya. Nabi Lut, Nabi Nuh. Itu adalah semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan istri yang demikian. Nasallallahu salamat. Semoga ya kita diselamatkan oleh Allah ya dari yang demikian itu. Ujian yang amat berat. Istri, teman dekat kita, hidup bersama, merasakan manis dan pahit kehidupan. Kalau demikian, Allah musta'an. Sangat berat istri yang demikian. Maka mintalah istri yang salehah. Iya. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Mata'ud dunya, perhiasan dunia yang luar biasa itu istri yang saleh. Namun ada kriterianya, ya. Bukan namanya saleha saja kemudian istri saleha. Enggak. Walaupun namanya saleha belum tentu. Ya. Nah, maka Allah menyatakan jika kalian khawatir mereka melakukan penentangan dan itu sudah terjadi, kata Allah Subhanahu wa taala fa'idhuhunna, berikan mau'izah kepada mereka. Nasihat. Mau'izah itu maknanya agak sedikit berbeda dengan sekadar nasihat. Mau'idzah itu nasihat yang berulang, berulang disertai dengan at-targhib wa tarhib. Itu namanya mau'idzah. Yang dilakukan secara berulang terus dan adanya targhib wa tarhib. Targhib itu ya memberikan rasa takut kepada dia dan memberikan kabar-kabar gembira kepada dia. Ya, menyampaikan wahai istriku kalau kamu taat kepada suami, masya Allah, kamu akan menjadi wanita yang luar biasa, wanita saleh yang akan dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Itu namanya targhib, sehingga dia semangat. Ya, kamu akan menjadi wanita pemimpin bidadari nanti di surga kalau kamu jadi wanita yang saleh. Nah, itu targhib. Sebaliknya, hati-hati kamu, ya, mencela suamimu, tidak taat kepada suamimu, hati-hati, kamu akan dilaknat oleh malaikat. Kamu akan begini dan begitu. Nah, itu namanya targhib. Dan diulang dengan bahasa yang baik terus, ya, itu mau'idzah. Sudah diberikan mau'idzah, masih saja menentang, tidak taat, maka dihajar, diboikot. Ini juga ada pembahasannya. Masih dihajar, diboikot, masih. Ya. Bahkan suaminya yang diboikot, bukan istrinya. Sebaliknya suaminya diboikot, maka tidak mengapa Allah memberikan izin untuk dipukul. Jadi bukan kita, bukan ustadz yang nyuruh atau nabi, bahkan Allah yang menyuruh memukul. Wadribuhunna, pukuli mereka. Tentunya dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan ya balas dendam atau ingin menghajar musuh, bukan. Bukan pukulan yang mencederai dia, tidak, tapi pukulan yang mendidik, pukulan yang dia merasa itu suatu perkara yang salah, hal yang salah ada pada dirinya. Demikian. Nah, hadis maknanya demikian hadis ini. Tentunya bukan maknanya setiap kali seorang suami mukul istri jangan ditanya, enggak. Mungkin hakim bisa bertanya. Namun laki-laki suami yang terkenal saleh ketika dia memukul istrinya menunjukkan memang istrinya ini sudah keterlaluan. Barakallahu fikum. Ini secara global makna hadis ini, walaupun hadis ini adalah hadis yang dhaif. Wallahu alam bisawab. Dengan ini kita menyelesaikan bab al-muraqabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan pada bab yang berikutnya, yaitu babut taqwa, dalam kesempatan yang berikutnya biiznillah. Wallahu alam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.